yang ketiga, annahum yakrahuna immatal islamati. Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang benci kepada immatal Islam waddi. Mereka benci kepada ulama-ulama Islam dan din. Ulama din. Ya, benci kepada para ulama. Bagaimana? Tidak menyenangi para ulama, mengkritik, mencela para ulama, qadarrahmakumullah wa la quwwata illa billah. Di hari ini fitnah yang seperti ini bermunculan di dunia yang merupakan jaringan yang sudah kokoh dan kuat di kalangan mereka yang dikenal dengan fitnah as-safiqah al-bararij. Qadarrahmakumullah, fitnah as-safiqah yang merupakan jaringan internasional. Safuq. Qadarrahmakumullah, orang-orang yang tidak ada modal. Ya. Yeah. Orang-orang yang tidak ada modal di dalam berdagang bisnis, wajar makmullah, masuk pasar. Dan orang-orang yang tidak ada modal di dalam din ini, masih muda belia. Tapi dikritiknya adalah ulama yang kibar, besar. Kritik oleh dia. Bagaimana? Baru muncul. Atau baru dikenal adalah orang yang hadithusin. Muda. Hadithusin. Atau dikatakan juga hadithun fitasannun. Ya. Masih muda di dalam sunnah. Artinya mengenal sunnah itu masih baru. Walaupun umurnya sudah 100 tahun. Tapi baru kenal sunnah. Dan orang seperti ini banyak jadi tukang fitnah di dunia. Rahmatullah. Dia bertahu sunnah. Sudah jadi corong fitnah dia. Dia masih muda. Fitnah menyala. Rahmatullah. Di tahun-tahun menyala fitnah. Sekukuannya dia belum lahir. Kemudian selalu muncul jadi ulama besar dia. Ini yang dikatakan su'afiqah. Yang hidup dari ini pejahmatullah. Menjala para ulama dan mengkritik para ulama. Yang direkomendasi oleh puluhan ulama. Yang masih hidup dan sudah meninggal. Bagaimana? Ini dikatakan. Fitnah su'afiqah. Yaqrahuna immatal Islam. Mereka benci kepada ulama Islam wa din. Surah 210 adalah. Qala waqi' rahimallahu ta'ala.